senyuman, bukan ku teler-teleran. Mampuku ini semata karena dia. Bukan ku mabuk ganja ataupun marijuana. Mampuku ini mabuk karena cinta. Cinta yang membuat diriku jadi begini, selalu dilanda gelisah dalam hati. Menanti dan menanti, bila sehari berpisah, setahun terasa sudah. Demam asmara menggigil, panas di badan, di mabuk cinta. Rasanya dunia nampak hampa, penuh tangis tawa. Oh, makan pun tak enak, tidur tiada nyenyak, tak bergairah. Mabuk ganja ataupun marijuana, mabuk kini mabuk karena cinta, karena cinta. Rasanya dunia rampak hampa, penuh tangis tawa. Oh, makan pun tak enak, tidur tiada nyenyak, tak bergairah. Mabuk ganja ataupun marijuana, mabukku kini mabuk karena cinta, karena cinta.